Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al Irsyad Kota Baru Parahyangan Padalarang KBB ya, masuknya ya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang Allah muliakan. Para pendengar beberapa radio sunnah, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Al-Bayan Cianjur, radio dan TV RBK Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk membahas bab tentang ikhlas. Kita sudah tahu bahwa segala macam ibadah apapun jenisnya dan bentuknya itu ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Bila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, menyebabkan tidak sahnya ibadah tersebut. Seperti contoh sholat, ada syarat yang wajib dipenuhi tentang sholat ini, yang bila tidak dipenuhi maka sholatnya tidak sah. Contohnya wajib suci, itu syarat sahnya sholat. Bila seorang sholat dalam keadaan tidak suci, baik tidak suci dari hadas, dia tidak berwudu umpamanya, atau dari najis, ada najis yang menempel di badannya, di pakaiannya, atau di tempat sholatnya, maka sholatnya tidak sah bila dia tahu ada najis di tempat tersebut. Contoh syarat yang kedua, menghadap kiblat. Bila seorang tahu arah kiblat, tapi dia tidak menghadap ke kiblat padahal mampu, maka sholatnya tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sholat tersebut. Demikianlah seterusnya. Termasuk ikhlas adalah salah satu di antara bentuk ibadah, bahkan ibadah yang sangat agung, yang dilakukan oleh hati kita. Seperti yang sudah kita ketahui, ikhlas ini termasuk amalan hati. Bahkan amalan hati yang sangat agung, yang menyebabkan atau yang menjadi penentu diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Bila tidak ada ikhlas dalam ibadah, ibadah itu tertolak, bahkan diazab. Sholat tidak ikhlas, maka ditolak oleh Allah dan pelakunya diazab. Umpamanya sholatnya karena riya, sholatnya karena kepentingan dunia, maka sholatnya ditolak, bahkan pelakunya diazab. Itu menunjukkan bahwa keikhlasan ini merupakan ibadah yang sangat penting, sangat fundamental, dan nilainya amat sangat agung. Karena itulah, maka ikhlas pun ada persyaratan yang wajib dipenuhi. Bila tidak dipenuhi, maka keikhlasan itu gugur. tidak dikatakan ikhlas. Oleh karena itulah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas syarat-syarat ikhlas yang wajib kita penuhi. Kalau syarat ini terpenuhi, berarti ikhlas. Kalau tidak, maka hilanglah keikhlasan. Apa sajakah syarat-syarat ikhlas? Syarat ini ada dua macam. Pertama, syaratul wujud. Syarat wujud. Wujud itu ada. Maknanya adalah syarat yang menyebabkan adanya keikhlasan tersebut. Kalau syarat ini tidak ada, keikhlasan tidak ada. Apakah syarat wujud tersebut? Syarat wujud tersebut adalah azimah shodiqah, tekad yang benar, keinginan yang sangat kuat untuk ikhlas. Sama dengan ibadah-ibadah lain, tidak akan ada, tidak akan kita lakukan kalau tidak ada keinginan kuat untuk melakukannya. Seperti contoh umpamanya, kehadiran kita ke tempat ini amal soleh. Duduk di majlis ilmu, di rumah Allah, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, ini amal soleh. Kenapa kita bisa hadir ke sini? Itu karena adanya azimah shodiqah. Karena ada tekad yang kuat. Karena ada keinginan yang benar untuk hadir. Maka ini yang menjadi pendorong bagi kita untuk hadir di sini. Lahirlah amalan ngaji seperti yang sedang kita lakukan. Kalau tidak ada keinginan yang kuat, tidak ada tekad yang benar, maka orang itu tidak akan terdorong untuk melakukan amalan tersebut. Demikian juga ikhlas tidak akan ada dalam diri kita kalau tidak ada azimah shodiqah, tidak ada iradah qawiyah. Iradah qawiyah adalah keinginan yang kuat. Azimah shodiqah maknanya adalah tekad yang benar. Karena itu kita lihat banyak orang tahu bahwa ikhlas itu wajib. Adanya riya, adanya sum'ah, adanya ujub, adanya takabur bisa menghapus keikhlasan. Kalau keikhlasan ini tidak ada dalam sebuah amalan, tertolak amalan itu, bahkan diazablah pelakunya. Sudah kita terangkan. Semua orang tahu itu. Tapi kenapa masih ada yang riya? Kenapa masih ada orang yang tidak ikhlas di dalam beramal? Dan itu sering terjadi baik disadari atau tidak disadari. Seperti contoh umpamanya orang mau melakukan ibadah agung berupa umroh ataupun haji. Wajib ikhlas apa tidak? Wajib ikhlas. Boleh enggak ada riya dan sum'ah? Tidak boleh ada riya dan sum'ah. Tapi kenapa masih banyak orang yang riya dan sum'ah dengan umroh dan hajinya? Seringkali umroh dan hajinya belum dilakukan, sum'ah dan riya-nya sudah didahulukan. Betul apa benar? Betul dan benar. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengekspos niat umroh hajinya itu melalui media massa. Alhamdulillah sudah daftar umroh, sudah lunas. Doakan kawan-kawan ya. Nah, apa maksud dia begitu? Kalau tidak ingin pupujian, kalau tidak ingin dipuji orang, kalau tidak ingin diapresiasi oleh orang, sum'ah dia. Sum'ah maknanya memperdengarkan amal soleh, memberitahukan amal soleh yang kita lakukan. Bahkan sum'ah ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum amalnya dilaksanakan. Sebelum umrah dan sebelum haji, beritanya sudah nyebar ke seluruh dunia ya. Nah, banyak orang melakukan itu, apalagi kalau sudah berangkat di sana. Apalagi sudah ada di depan Ka'bah, ceklek, ceklek, ceklek. Nikmatnya ibadah di depan Ka'bah. Dikasih komen tuh, dikasih status di media sosialnya. Dalam rangka apa itu teh? Dalam rangka agar dipuji orang, diberi apresiasi orang, diberi komentar yang baik oleh orang. Dan itu bisa menghapus ibadah umroh atau hajinya, bahkan pelakunya diazab. Orang banyak tahu bahwa itu tidak boleh, kenapa masih saja dilakukan? Kenapa masih saja dilabrak? Itu salah satunya karena tidak adanya azimah yang qawiyah tadi, yang shadiqah. Tidak adanya keinginan yang kuat sehingga keikhlasan itu tidak hadir. Keikhlasan itu tidak lahir di dalam ibadah yang sedang kita lakukan. Makanya dia melakukan riya, sum'ah, ujub, takabur dan yang sejenisnya yang merusak keikhlasan atau merusak amal ibadah yang sedang dilakukannya. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk menghadirkan tekad yang kuat untuk meraih keikhlasan. Untuk ikhlas di dalam beramal. Kalau tidak ada tekad yang kuat, maka keikhlasan itu tidak akan bisa kita aplikasikan, kita wujudkan dalam amal ibadah kita. Nah, lalu untuk meraih keinginan yang kuat tadi, bagaimana caranya agar kita ini benar-benar berjuang keras agar ikhlas? Ada nih keinginan untuk dipuji orang, ada nih keinginan untuk diketahui orang dari amal ibadah kita nih, ada nih gitu ya. Kita tahu ini berbahaya, maka wajib untuk kita hapus dari diri kita. Bagaimana cara untuk menghapus keinginan untuk riya tersebut? Bagaimana cara untuk meraih azimah shodiqah tadi? Pertama mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa agar Allah mengikhlaskan kita, agar Allah itu membersihkan jiwa kita, diri kita, agar Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa ikhlas di dalam segala amal yang sedang kita lakukan. Baca doa yang terdapat dalam ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keikhlasan. Doa ini bagus untuk dihafal. Doa ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wal azzi wal kasal, wal bukhli wal jubni, wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ini tentang tazkiyatun nafas. Ini tentang membersihkan hati. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikan kepada jiwa saya ketakwaannya. Berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Terus wazakiha, bersihkan jiwa saya ini ya Allah. Anta waliyuha, anta khairu man zaka. Engkau lah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau lah wali, pemilik, pelindung bagi hati ini. Ya. Terus Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulha. Itu baca doa itu. Karena apa? Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, mengatur hati kita. Kita ada riya di dalam hati kita, Allah yang memberi adanya riya dalam hati kita. Kita hilang riya dari diri kita karena dihilangkan oleh Allah. Makanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, kalau tadi dikatakan kenapa ada riya dalam hati kita, Allah yang memberi riya ini dalam hati kita. Kenapa Allah memberi hati kita, memberi riya ke dalam hati kita? Itu sebagai hukuman atas kesalahan dosa yang mungkin kita lakukan sebelumnya tuh. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu Allah sesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik, Allah akan berikan balasan yang baik. Perbuatan buruk, Allah akan berikan balasan yang buruk. Nah, salah satunya, kalau kita melakukan ibadah secara benar, mabrur dan makbul. Mabrur itu bagus dan benar. Makbul itu apa? Diterima oleh Allah. Allah akan balas dengan cara diberinya orang itu hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya setelahnya. Karena baiknya amal ibadah orang itu, Allah balas dengan hidayah untuk melakukan amal baik berikutnya. Tapi kalau ibadahnya itu buruk, terus mardud, apa mardud deh? Tertolak. Kenapa buruk? Mungkin ada riya. Kenapa buruk? Mungkin asal-asalan dalam melakukannya. Kenapa buruk? Mungkin karena ada kebid'ahan di dalamnya. Tidak mutaba'ah, tidak ikhlas, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, ala kadarnya, asal-asalan gitu ya. Ah, buruk gitu ya, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai balasan atas keburukan ibadah orang itu, Allah memberikan keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat seusai ibadah. Setelah ibadah, ngupat. Bukan ngupat tahu, maksudnya ghibah. Setelah ibadah, kemudian berdusta. Setelah ibadah, kemudian melakukan dosa lain. Setelah ibadah, langsung keluarin cekes, hudud. Itu buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Itu tanda apa? Kalau keburukan dilakukan seusai melakukan ibadah, keburukan itu menjadi tanda, menjadi indikator ditolaknya ibadah tadi itu. Makanya diberikan keinginan di dalam hati orang itu, keinginan untuk berbuat buruk. Nah, termasuk kalau ada riya di dalam hati kita, riya itu azab dari Allah loh. Hukuman dari Allah kepada kita, mungkin karena dosa atau kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Maka untuk menghilangkannya pertama minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ikhlaskan saya. Ya Allah bersihkan hati saya. Ya Allah sucikan jiwa saya. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita, merubah-rubah hati kita, maka mintalah kepada Allah agar kita ini ditetapkan di atas kebenaran. Baca sebanyak mungkin, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, tsabbit qalbi atau sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Ya, mintalah kepada Allah. Ini yang pertama. Usaha kedua, agar kita memiliki azimah shadiqah untuk ikhlas adalah pelajari, fahami semendalam yang kita bisa keutamaan-keutamaan ikhlas. Ikhlas itu memiliki banyak keutamaan yang pikabitaeun, kata orang Sunda mah, yang menggiurkan. karena banyak dan agungnya. Nanti kita akan bahas betapa pentingnya keikhlasan di dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan beragama. Baik kehidupan beragama itu dalam bentuk melaksanakan perintah, baik yang wajib ataupun sunnah, ataupun dalam bentuk menjauhi larangan-larangan, baik yang haram ataupun yang makruh. Semua itu wajib ikhlas loh. Kenapa kita berbuat? Wajib ikhlas. Kenapa kita meninggalkan amalan yang diharamkan? Motivasinya juga harus lillah, bukan karena dunia, bukan karena malu oleh orang. Kamu kenapa gak berbuat begitu? Malu sama orang. Kalau sendirian mah gak akan. Kok kamu di rumah mah, jangankan yang sunnah, yang wajib aja kedodoran, tapi kenapa ke masjid yang sunnah juga ditataan, dilakukan? Ada tahiyatul masjid, ada syukur ludo, ada qobla gitu ya. Apa jawabnya? Banyak orang malu atau kalau tidak sholat sunnah mah. Kalau gak ada orang mah malas. Malunya sama orang. Ikhlas apa tidak? Tidak ikhlas. Jadi keikhlasan ini memiliki faedah yang luar biasa. Nanti kita akan bahas faedah dari keikhlasan. Begitu kita tahu apa saja keutamaan dari ikhlas, hebatnya pengaruh ikhlas dalam kehidupan, ikhlas itu sumber kebahagiaan loh. Siapa yang ikhlas dijamin dia bahagia. Siapa yang ikhlas dijamin tidak akan sumpek hatinya. Tidak akan sempit dadanya, akan lapang, akan memandang dunia ini begitu luas. Memandang semua orang itu saudara dan sahabat dekat. Nanti kita akan bahas ketika membahas faedah dari keikhlasan. Ya. Pelajari ikhlas, pelajari keutamaannya, kita akan termotivasi. Ikhlas teh gini keuntungannya begitu menggiurkan. Akhirnya termotivasi. Ada usaha yang keras untuk meraih keikhlasan dan menghapus riya, keinginan untuk riya, keinginan untuk sum'ah, keinginan untuk segala hal yang bisa merusak amal ibadah. Pelajari itu. Dengan mengetahui secara mendalam, dengan memahami secara luas tentang faedah dari keikhlasan, kita kelak akan berusaha sungguh-sungguh untuk ikhlas. Ada tekad yang kuat. Wah, kalau begitu mas saya harus ikhlas nih. Gitu ya. Dan akan ada usaha yang real dan nyata untuk menjaga keikhlasan ini. Ya. Kedua, selain memahami keutamaan ikhlas, fahami juga, pelajari juga buruknya dan bahayanya ketidakikhlasan. Ketidakikhlasan itu membahayakan kita lahir batin dunia dan akhirat. Di dunia hatinya akan sumpek, akan sempit, dadanya itu wah tidak lapang. Selalu apa? Selalu terpelihara sikap suudzon, sikap benci, sikap hasad kepada orang lain. Coba umpamanya sebagai contoh ya. Kita naik angkot. Angkot itu umpamanya angkotnya cuma berapa? 3.000 ya. Tapi kita cuma 100 meter tek. Cuma 100 meter. 100 meter 2.000 we. Oleh si sopir ditagih lagi. 3.000. Atau memang udah dekat atau 100. Sopir lagi 100 meter gitu jalan gak bisa. Kenapa gak jalan aja? Bayar. Akhirnya dengan hati yang kesel kita bayar. Pergi dia. Bagaimana hati kita? Sumpek. Bagaimana hati kita diingat-ingat itu supir pika sebelumnya luar biasa. 100 meter 3.000. Tapi kalau niat kita membayar sekaligus infak dan sedekah, kita menginginkan adanya pahala dalam hal itu. Si sopir angkotnya penghasilannya tidak berat seberapa. Kita masih punya stok budget untuk 10 tahun. masih banyak lah. Uang kita jutaan, puluhan atau ratusan juta. Ah, sekalian infak sedekah 10 ribu. Jangan dikembalikan, mang-mang gak nyanggakin. Karena niatnya apa? Infak dan sedekah. Itu si sopir, tepiranya 7 ribu ke kelebihannya. Nunuhunanana oge atu sampai disertai, aduh jazakallah khair, sing langkung seerdi rizkina tuh Pak Haji. Walaupun belum haji, kita disebut Pak Haji. Semoga dilancarkan rezekinya, sing salamat lahir batin dunia akhirat, istrina sing sehat, istri apa anak-anaknya sing sehat, sing nambah lagi, maksudnya anaknya nambah lagi, umpah doanya. Bagaimana perasaan kita? Plong, lapang, ya enggak? Sudah memberikan kebahagiaan kepada orang, sehingga orang itu mendoakan kebaikan, dan ketika ketemu lagi beda loh. Coba umpamanya parkir, berapa parkir? 2.000. Si tukang parkir meminta kurang 3.000. Itu pirangan 1.000. Tapi kita biasa 2.000. Ini mah biasa ada pengajian atuh. Nah, bedanya. Akhirnya dengan bersungut-sungut kita kasih lagi 1.000. Teu ikhlas bari jeung teu ikhlas ye. Tahkop sing hajat meleg. Bagaimana hati kita? Sumpah sempit ya. Tapi begitu kita kasih, keluarkan 5.000 atau 10.000 kasih. Pas itu tukang parkir mau ngembaliin, tekedah kang mangga candak kang ojajan barudak. Atu da nununuhanan oge teu pira, urang teh ngan ngasih 5.000. Yang 2.000 parkir, kelebihannya 3.000 sampai jazakallahna oge ngegeleger atuh. Biasana nuhun a, ya mah jazakallahu khairan. Gitu ya. Nah, pas kita suatu saat parkir lagi di sana, tukang parkirnya itu tahu hafal ke kita, mobil atau motor kita dijaga benar-benar loh. Ada yang nyandar juga, bisa lecet, kan gitu. Apalagi kalau ada yang nyuri, dijaga benar. Kadang-kadang pas umpah kita kembali ke sana, itu si motor atau si mobil sudah herang daripada sebelumnya. Kenapa tadi kotor sekarang meherang? Terus dibersihan, Pak Haji. Nah, ya. Supaya diberedei. Akhirnya kita lapang, ya. Dada kita benar-benar senang dan menjadi saudara. Ya. Tapi kalau umpamanya tidak ikhlas teh tadi, terpaksa teh tadi, hati kita sumpek. Sumpeknya hati kita berpengaruh pada ekspresi, pada ucapan, pada sikap, dan berefek kepada perasaan orang. Jadi ketidakikhlasan itu efek buruknya lahir dan batin, dunia dan akhirat, dan berefek kepada hubungan sosial kita dengan orang lain. Interaksi kita di bidang sosial dengan pihak lain itu akan terpengaruh oleh keburukan dari niat kita yang keliru, yang salah. Selain tentu saja kalau tidak ikhlas itu amalan ditolak. Selain ditolak tidak diberi pahala, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya hati kita sumpek dan sempit. Ya kepada orang lain efeknya buruk. Merusak ukhuwah Islamiyah, merusak kebersamaan, merusak persahabatan, merusak juga tatanan sosial dalam kehidupan kita. Pelajari sebanyak dan semendalam mungkin efek buruk dari ketidakikhlasan, maka nanti kita termotivasi. Wah, ternyata riya itu buruk ya. Ternyata riya itu efek buruknya itu multidimensi. Tidak hanya dimensi lahiriah tapi juga batiniah. Tidak hanya dimensi ubudiah tapi juga dimensi sosial. Juga dimensi psikologi dalam tubuh perasaan kita ini berpengaruh. Ternyata buruknya efek dari ketidakikhlasan luar biasa dahsyat. Makanya saya harus ikhlas. Makanya saya ini tidak boleh ada riya di dalam amal ibadah yang kita lakukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini akan memotivasi kita untuk menghadirkan tekad yang kuat untuk meraih keikhlasan dalam semua amal kita, ya. Ini ikhtiar kedua untuk memiliki tekad yang kuat. Ikhtiar yang pertama tadi apa? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti setelah berdoa, doa kita dikabul, Allah memberi hidayah kita untuk memiliki tekad yang kuat untuk meraih keikhlasan. Yang kedua, mempelajari ilmu tentang keikhlasan agar termotivasi. Dua aspek yang dipelajari, keuntungan dan keutamaan ikhlas. Yang kedua, buruk dan kerugian akibat tidak ikhlas. Ini yang kedua. Ketiga, ikhtiar yang ketiga, agar kita memiliki tekad yang kuat untuk ikhlas, gaul dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi kita untuk ikhlas. Gaullah dengan orang-orang yang bisa menuntun kita dengan ikhlas. Dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang membuat kita riya. Contoh, orang yang bisa membuat kita riya, kawan-kawan kita itu suka memamerkan kelebihan, kebaikan, atau keutamaan dia di hadapan kawan-kawannya. Ada ya tipu orang seperti itu ya. Ah, saya mah dulu ya, waktu kecil, waktu jadi ABG itu, saya mah sudah begini, begini, begini. Riya dengan masa lalunya. Makanya sekarang tuh lihat, alhamdulillah, saya mah bersyukur kepada Allah. Omongannya bersyukur, padahal ingin dipuji ya. Riya. Kita yang mendengarnya sekali dua kali gak enak, lama-lama panas. Emangnya kamu yang punya keutamaan begitu, apalagi saya. Saya emang gak pernah ABG dulu loh. Akhirnya kita juga terbawa riya, terseret riya. Akhirnya kita juga terpancing untuk riya seperti dia. Maka hindari berkawan dengan orang itu. Kadang orang itu memancing kita untuk riya dengan cara menghinakan kita. Ah, kamu mah begitu-begitu aja, begini-begini aja. Panas kita ya. Padahal kita banyak kelebihan cuma diumpetin. Kamu mah ibadahnya gitu-gitu aja sih, gak ada kepeningkatan. Eh, kata siapa? Tadi malam saya tahajud loh. 27 rakaat. Kemarin hari Senin kami saya saum, ya. Dan ketika saum saya panggil kawan-kawan saya yang sesama yang saum, saya jamu untuk buka di rumah. Jangan macam-macam sama saya. Akhirnya begitu. Terpancing. Karena dihinakan. Jauhi pergaulan dengan orang seperti itu. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang ikhlas, yang tulus, yang tawadu. Sehingga kita ini apa? Terpancing untuk bisa tawadu setawadu mereka. Inilah ikhtiar yang keberapa? Ketiga, keempat? Ketiga, yang pertama berdoa. Kedua, belajar, mempelajari ilmu tentang ikhlas ya. Tentang keutamaannya, tentang buruknya ketidakikhlasan. Ketiga, gaul. Keempat, nah, jangan lupakan nih. Ini memberikan motivasi yang kuat kepada kita. Baca, pelajari sejarah para ulama dan orang-orang yang soleh terutama, bagaimana cara mereka menyembunyikan amal. Bagaimana cara mereka memelihara, menjaga keikhlasan. Bagaimana mereka amat sangat tidak suka dengan sifat riya. Membaca sejarah mereka, adab mereka, mulianya akhlak mereka itu berpengaruh loh. Kenapa mereka itu begitu dipuji oleh setiap orang? Mereka sudah ribuan tahun lalu wafat, meninggal. Mereka itu mungkin tubuhnya sudah tak bersisa kecuali hanya satu, tulang ekornya saja. bagian lainnya sudah hancur menyatu dengan tanah. Tapi namanya begitu harum. Pujian orang tidak pernah berhenti. Doa kaum muslimin di seluruh penjuru dunia tetap tercurah kepada dia. Lihatlah para sahabat, ketika kita menyebut nama sahabat selalu diiringi doa radhiyallahu anhu. Ketika menyebut para ulama, kita selalu mengiringi dengan doa rahimahullahu taala. Wa katsarallahu amsalah, itu yang sejenis itu. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Karena dimuliakan oleh Allah. Setelah wafatnya pun Allah menjaga kemuliaan mereka dalam kehidupan orang-orang yang masih hidup. Selalu dipuji, selalu diadakan kebaikan, selalu diambil faedah ilmu dan amal dari mereka. Dan ini menginspirasi kita, ya. Para ulama luar biasa ketawaduan mereka. Lihat umpama Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal. Karena barokah dari ilmu dan amalnya, sekali ngaji 20 ribu orang yang hadir. 20 ribu di zaman itu loh. Di zaman transportasi masih amat sangat sulit. Komunikasi belum ada seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada mobil, ada motor, ada ojek online, ada taksi online, ya. Tinggal kita pencet-pencet sambil tiduran, datang motor, datang mobil gitu ya. Kemudian naik merem sampai di tempat ya, asal ada uang dan kuota. Enggak ada uang, enggak ada kuota, enggak bisa. Terus komunikasi, ada pengajian walaupun mendadak sampai ke kita. Dan kita bisa mengejarnya hanya dalam hitungan menit. Zaman sekarang. Kalau zaman baheula tidak. Gak ada alat komunikasi secanggih sekarang, gak ada alat transportasi secepat sekarang. Tapi pengajian Imam Ahmad didatangi oleh 20 ribu orang. Dan mereka berdatangan dari tempat-tempat yang jauh. Tahu gak? Disiplinnya ulama-ulama zaman baheula. Dan kuatnya tekad mereka untuk memperoleh keutamaan. Sekalipun pengajian itu libur, para ulama yang ngajarnya ada uzur seperti umroh atau haji, mereka datang tetap ke tempat pengajian walaupun tahu gak ada pengajian. Untuk apa? Untuk memperoleh kondisi situasi yang kondusif di tempat itu, untuk memelihara suasana. Tahu gak akan ada pengajian. Gurunya, ulamanya ada uzur, safar. Baik haji atau umrah atau yang lain-lain. Mereka tetap datang. Dan menghabiskan waktu di tempat itu selama waktu yang biasa mereka belajar. Kalau 2 jam, ya 2 jam duduk di sana. Walaupun tidak ada pengajian. Setelah beres 2 jam, biasanya pulang-pulang lagi. Begitu loh. Itu zaman baheula. Makanya barokah ilmunya. Kalau zaman sekarang kan, jangankan libur. Tidak libur juga suka belang-belang, betul apa tidak? Setelah belang-belang, datangnya telat. Datang pas tanya jawab. Dan selesai, sebelum bubaran dia sudah paling dulu. Keluarnya. Nah, makanya barokah dari ilmunya kurang. Imam Ahmad karena barokah ilmu dan amalnya luar biasa. Kalau ulama zaman dahulu tidak sekedar menonjol dari aspek ilmu, termasuk amalnya. Termasuk amal. Di mana ada orang berkumpul, isi omongannya hanya berbicara tentang keutamaan Imam Ahmad. Dipuji setinggi langit. Dan ketika Imam Ahmad keluar dari rumahnya berjalan, wah langsung orang itu mengerubuti beliau. Ada yang bertanya, ada yang sekedar ingin melihat adab-adab dari tingkah laku beliau. Untuk diambil ilmunya. Itu. Makanya Imam Ahmad itu kalau keluar rumah, beliau suka menutupi wajahnya dengan imamah yang sedang dipakainya. dirubahnya, kata orang Sunda, rigignya. Rigig itu apa? Gaya berjalannya. Kadang-kadang orang enggak lihat wajah, tapi lihat dari cara berjalannya sudah tahu ya, itu si fulan ya. Dirubah agar tidak terketahui. Wajahnya ditutup dengan apa? Dengan imamah, dengan sorban, agar orang-orang tidak tahu. Ya, beliau pun keluar. Maka tak ada satu kelompok manusia yang beliau lewati kecuali semua mereka sedang membicarakan dirinya dalam konteks memuji. Memuji ilmunya, memuji amalnya. Apa yang terasa oleh Imam Ahmad? Beliau menyatakan, ya laitani istidrajan. Aduh, celaka aku. Mudah-mudahan ini bukan istidraj. Beliau khawatir, bukannya bangga, bukannya apa, seneng. Oh, lihat semua orang ngomongin saya. Ngomongin apanya? Ngomongin keutamaannya, memujinya. Kalau kita kan seneng, wih, saya teh, atau kan begitu. Bahkan bagian kelebihan kita, aspek yang menonjol dari diri kita yang mestinya disembunyikan, diuar air kabatur. Agar orang-orang memuji dan menganggap dirinya hebat. Ada kan yang kayak begitu untuk orang-orang zaman sekarang? Ada. Imam Ahmad tidak mau. Ya Allah, jangan sampai pujian orang kepada aku itu istidraj. Akhirnya dia introspeksi. Istidraj itu apa? Tipu daya. Istidraj itu ya karunia, kelebihan, anugerah yang Allah berikan kepada orang yang selalu dan terus-menerus bermaksiat. Dia bermaksiat terus, tapi uangnya ngalir terus. Dia bermaksiat terus, tapi dia selalu memperoleh kekuasaan secara mudah. Dia dosa-dosa dan dosa terus, tapi ribuan orang memujinya dari aspek duniawi. Itu istidraj. Oleh karena itu, kalau seseorang terus-terusan jauh dari agama ini, terus-terusan berdosa dan bermaksiat, tetapi dari aspek duniawi dia selalu memiliki kelebihan dibanding orang-orang yang taat, ahli ibadah, ketahuilah bahwa itu istidraj. Maka jangan terlebih dahulu bangga dan bahagia dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita dari aspek duniawi. Siapa tahu itu istidraj. Itulah yang membuat Imam Ahmad khawatir, jangan-jangan ini istidraj. Lalu beliau introspeksi. Bukannya bangga, ya. Bukannya bangga. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, seseorang yang dikenal ketawaduannya. Seseorang yang lebih suka menyembunyikan kelebihan-kelebihannya daripada menampakkannya. Karena khawatir merusak amalnya. Suatu saat terjadi peperangan antara muslim dan kafir. Para ulama, kalau ada panggilan jihad, beliau mereka-mereka itu berhenti ngajinya. Berhenti belajar ilmu. Berhenti mengajarkan ilmu. Berhenti berdakwah. Ada panggilan jihad. Kesempatan untuk meraih kematian termulia. Ya, jihad itu. Tapi beliau tidak menonjolkan diri. Termasuk Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, ketika musuh sudah berhadap-hadapan antara pasukan muslim dan pasukan kafir, tiba-tiba majulah seorang dari pasukan kafir menantang, namanya Mubarazah. Mubarazah itu perang tanding satu lawan satu. Ayo siap, sebelum perang massal, sebelum perang tawuran. Maju, siapa yang berani melawan saya? Ayo, lawan, gitu ya. Maju, seorang dari kaum muslimin. Hanya sebentar kaum muslimin itu kalah. Sorak, hore, gitu. Kaum muslimin down mental. Ini orang jago. Maju lagi, kalah lagi. Sampai tiga kali. Semuanya mati. Oleh orang yang jagoannya ini. Jagoan dari pihak kafir. Siapa lagi? Masa selemah itu tuh pasukan kalian, gitu ya. Gak ada lagi yang berani. Ada orang jagoan. Orang ini gesit, orang ini kuat, orang ini berpengalaman dalam duel, tanding perang satu melawan satu. Tiba-tiba ketika orang-orang kaum muslimin sudah gentar dengan kehebatan orang ini, majulah seseorang dengan menutupi wajahnya. Lalu dilawanlah orang itu dengan hebat. Akhirnya orang kafir itu mati. Kalah sama orang ini. Ya. Maka kaum muslimin pun takbir Allahu Akbar. Akhirnya nantang lagi. Siapa lagi yang berani? Enggak ada. Akhirnya dia kembali. Dengan keadaan apa? Menutup wajahnya dengan imamahnya. Orang-orang penasaran, ini siapa nih? Ya. Kalau kita sehebat itu mengalahkan musuh yang hebat, pasti dibuka, ini saya nih. Kan gitu ya? Kenal gak saya? Foto-foto. Tapi orang ini tidak langsung kembali ke barisannya di belakang. Orang-orang penasaran, ini siapa? Tapi posisi lagi di medan perang, di front terdepan. Gak bisa sembarangan bergerak. Tanpa komando dari komandan mereka. Ada orang yang penasaran mengikuti orang ini dari belakang, dan ketika orang ini lengah, ditariknya imamah dari wajahnya. Semua orang melihat ternyata adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Para ulama itu jagoan loh. Para ulama bisa mengalahkan orang yang tadi. Ya, yang bisa mengalahkan orang lain, dia kalah sama ulama ini. Abdullah bin Mubarak marah kepada orang itu. Kamu mencelakai saya. Saya berupaya menyembuhkan wajah, tapi kamu buka di hadapan semua orang. Marah. Karena tidak ingin kebaikan, keutamaan, kelebihannya diketahui oleh banyak orang. Ini yang membuat beliau amat sangat utama. Namanya begitu harum disebut di setiap tempat kajian. Disebut di dalam setiap kitab. Dan diiringi selalu dengan doa rahmat di belakang namanya. Itulah Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ya, para ulama menyatakan, uktumu hasanatikum kama taktumuna sayiatikum. Au asyad. Kata mereka, sembunyikan amal-amal baik kalian seperti kalian menyembunyikan amal-amal buruk kalian, atau lebih lagi daripada itu. Inilah kisah-kisah para ulama yang begitu heroik, menunjukkan kehebatan, ketawaduan mereka. Makanya Allah mengangkat derajat mereka. Membaca kisah-kisah para ulama yang tawadu, yang ikhlas, maka menginspirasi kita, memotivasi kita untuk ikhlas juga dalam setiap amalan. Inilah poin yang keempat apa kelima? Keempat. Jadi empat poin yang menyebabkan kita akan memiliki azimah yang shodiqah di dalam meraih keikhlasan. Yang pertama, berdoa kepada Allah SWT. Yang kedua, mempelajari keutamaan ikhlas, mempelajari bahaya dan buruknya keikhlasan. Ya. Terus yang ketiga apa tadi? Gaulah dengan orang-orang soleh. Gaulah dengan orang-orang yang ikhlas. Gaulah dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang bisa mempengaruhi kita dengan pengaruh yang baik. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum mayu khalil. Kata Rasul SAW, seseorang itu agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya. Termasuk yang dimaksud agama baik pemahaman ataupun pengamalan. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. As-sahib sahib. Sahabat itu sahib. Sahib itu menyeret, menarik. Menyeret kawannya untuk memiliki akhlak karakter seperti sahabatnya. Hati-hati dalam memilih kawan bergaul, hati-hati dalam memilih sahabat dalam kehidupan kita, ya. Itu yang ketiga. Dan yang poin terakhir, yang keempat apa? Membaca sejarah para ulama, pelajari ketawaduan mereka. adab-adab yang mereka sudah aplikasikan dalam kehidupan. Sejarah hidup mereka, biografi mereka sangat inspiratif, sangat motivatif, memberi motivasi, memberi inspirasi kepada kita untuk mengikuti keutamaan-keutamaan yang mereka miliki, ya. Itulah 4 poin cara agar kita memiliki azimah shadiqah, iradah qawiyah untuk meraih keikhlasan. Dan inilah azimah shadiqah ini menjadi syarat wujud adanya keikhlasan. Tanpa adanya azimah shadiqah, kita tidak akan bisa ikhlas. Mungkin kita menganggap, ah sedikit riya gak apa-apalah, gitu kan? Akhirnya menganggap enteng, padahal itu berbahaya, ya. Inilah syarat yang pertama dari keikhlasan, adanya apa? Azimah shadiqah, dan ini yang disebut dengan syarat wujud. Wujud itu ada. Syarat kedua dari keikhlasan, kita bahas bulan depan. Sekarang sudah mau habis waktu untuk penjelasan. Kita masih butuh waktu yang banyak untuk bertanya dan menjawab, ya. Ini apa? Hijab, bukan jas kan? Bukan jas udon, teman-teman. Ahwat, siapkan mic. Saya punya hadiah 2 macam hijab, kerudung besar ya, dengan cadarnya enggak? Iya. Kerudung besar dengan cadarnya ada 2. Ahwat ada yang mau satu-satu ya. Kalau ada yang mau silakan ngacung, terus panitia yang nunjuk nanti dikasih mic. Sudah pernah? Ada Ahwat? Ada, Ustaz. Oh. Siap ya. Ahwat. Ya, Ustaz. Sebutkan 2 poin cara meraih azimah shadiqah di dalam meraih keikhlasan. 2 aja, 2 poin. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya yaitu yang pertama berdoa meminta kepada Allah agar membersihkan hati kita dalam dan agar hati kita ikhlas. Yang kedua, mempelajari dan memahami keutamaan-keutamaan ikhlas dan mempelajari bahayanya ketidakikhlasan. Sudah. Barakallahu fiik, nanti diambil ya. Alhamdulillah. Ahwat kedua. Ya, jazakallahu khairan. Ahwat kedua. Ada? Ada, Ustaz. Bukan yang barusan kan? Bukan. Ya. Coba sebutkan 2 poin lagi. Bismillah. 2 poin. Yang ketiga yaitu ikhtiar dengan bergaul dengan orang yang soleh. Jangan bergaul dengan orang soleh. Mana? Dengan bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, tawadu dan tulus, yang bisa menuntun kita untuk meraih keikhlasan tersebut. Tar. Jangan bergaul dengan orang-orang yang ikhlas gitu? Bukan, salah. Maksudnya, jadi yang benarnya gimana? Jadi yang ketiga ikhtiar, yaitu bergaul dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi kita untuk ikhlas, tawadu, dan tulus. Gimana hal tersebut bisa menuntun kita untuk ikhlas. Iya. Kemudian yang keempat, baca dan pelajari kisah orang-orang yang soleh, mempelajari ketawaduan mereka dan biografi mereka. Iya, barakallahu. Ahwat itu pala linternya, maca meren. Nanti diambil ya. Ada buku surat terbuka untuk para istri. Ada Ikhwan yang mau? Ini kan untuk para istri. Siapa namanya? Reza. Dapat beristri belum? Nanti kasih ke istri ya. Iya. Taib. Apa jawabnya? Pertanyaannya belum? Belum, nanti. Taib. Kenapa ikhlas ini penting? karena itu menjadi syarat, salah satu syarat diterimanya amal soleh. Kalau kita ikhlas, insya Allah amal ibadah kita terima oleh Allah dan dapat pahala. Sebaliknya kalau tidak ikhlas, justru amalan ditolak dan bahkan mendapatkan azab. Iya, barakallahu fiik. Silakan. Jazakallahu khair. Sampaikan ke istri. Sudah dulu ya. Ustaz, maaf pertanyaan saya menyimpang dari tema. Ketika saum Ramadan kemarin, saya masih menyusui sehingga tidak ikut saum. Berarti ahwat ya. Niat akan mengqadha setelah bayi 1 tahun. Qadarullah, hingga saat ini saya belum punya kesempatan dan kekuatan untuk mengqadha saum Ramadan. Apakah saat ini saya bisa menggantinya dengan bayar fidyah? Mengingat bayi saya masih tergantung sama ASI, tidak mau menyusui pakai botol. Iya, barakallahu fiik. Pendapat yang lebih kuat bagi orang yang tidak saum karena hamil dan karena menyusui adalah fidyah, bukan qadha. Ulama ikhtilaf dalam masalah ini, tapi berdasarkan pendapat yang lebih kuat didasarkan kepada nas hadis, maka orang yang atau wanita yang hamil dan menyusui disebut innal hubla wal murdi'a aftarata. Sesungguhnya orang yang hamil dan yang menyusui mereka boleh berbuka ketika Ramadan dan disebut wayut ima kulla yaumin miskinan, memberi makan satu fakir miskin setiap hari. Ini apa namanya? Fidyah. Ini ungkapan tersebut diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini selaras dengan nas ayat. Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amin miskin. Dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, merasa berat untuk saum, tidak mampu untuk saum, ya, ada uzur. Fidyatu ta'amin miskin, maka dia hendaklah membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Nah, orang yang hamil dan menyusui termasuk kategori ini. Mereka tidak sakit, mereka tidak safar. Kalau yang sakit dan safar, wa in kuntum mardu aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kalian sakit atau kalian safar, maka boleh berbuka tapi diganti dengan hari-hari lain, dengan saum lagi. Jadi yang qadha 2 orang. Itu yang sakit dan yang safar. Adapun selain sakit dan safar, yaitu tidak mampu, maka itu fidyah. Orang yang hamil dan menyusui tidak sakit, tidak safar, tapi berisiko apabila dia melakukan saum, maka dia membayar fidyah. Ya, bayar saja dengan fidyah sesegera mungkin. Bagaimana kalau seorang suami selalu bilang gak punya uang kepada istrinya, padahal uangnya itu ada ratusan juta. Loh, gimana nyembunyiinnya itu? Apakah itu tandanya tidak ikhlas terhadap istrinya? Ini bukan pertanyaan, ini laporan. Ustaz, suami saya ada di sini nih. Uangnya ratusan juta di bank. Setiap saya minta uang gak ada, gak punya. Apakah suami itu tidak ikhlas? Bukan tidak ikhlas, pelit. Pelit, ya. Apakah suami itu belum pernah bilang alhamdulillah kalau ada rezeki itu? Apakah suami itu salah? Jawabannya salah, tapi sikapnya belum tentu salah. Jawabannya salah, gak punya uang, padahal punya uang, bohong apa dusta? Bohong dan dusta. Boleh tidak? Tidak boleh. Dia salah dalam hal itu. Tapi sikapnya tidak memberi ke istri belum tentu salah. Mungkin dia tidak memberi ke istri itu, bukan tidak memberi, menjawab demikian itu karena tahu karakter istri. Kalau tahu suami banyak uang, diminta, dihabiskan. Bisa-bisa tiap hari ke mall. Suami pergi bekerja, ya, istrinya pergi ke mall. Pulang-pulang satu troli penuh. Uang suaminya habis. Ada enggak tipe istri seperti itu? Ada. Kata orang Sunda mah, teu kaop ningali artos, getek hoyong ka pasar. Apa itu kaop tanya? Tidak kaop melihat uang. Tidak. Apa teu kaop tanya? Tidak bisa dia menahan diri kalau melihat uang, pasti belanja. Gak ngitung apakah cukup untuk satu bulan. Itu kalau gak cukup itu tanggung jawab suami. Tanggung jawab saya menghabiskan. Ada tipe istri seperti itu. Dan suami tidak mau. Ya, dia ingin uangnya untuk sesuatu yang jauh lebih maslahat. Nafkah untuk istrinya sudah cukup, bahkan dilebihin. Ya, sisa uangnya dia simpan. Kalau dikasih seluruhnya ke istri bisa habis untuk hal-hal yang tidak begitu perlu. Makanya dia simpan. Ketika istrinya bertanya, dia menghindar. Nah, salahnya suami tadi berbohong. Punya uang enggak? Enggak punya uang. Padahal ada, itu bohong. Mestinya tidak harus dengan cara berbohong. Kalau umpamanya dia mau, wah, enggak ada uang di saku saya, coba aja lihat tuh dompetnya. Bohong tidak? Tidak bohong. Memang di dompetnya enggak ada uang, di sakunya enggak ada uang. Uangnya di mana? Di bank. Dia tidak bohong. Soalnya berdiplomasi, namanya tauriah. Berdiplomasi, menyampaikan informasi tanpa berdusta, ya. Itu dibolehkan. Jadi ada tipe wanita seperti itu, lalu suaminya bilang, saya enggak ada uang cash. Tapi uang di mana? Di ATM banyak, di bank banyak, ya. Dia bersikap begitu tidak selalu salah, mungkin benar, agar uangnya tidak habis, enggak karu-karuan oleh istrinya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, tidak semua bisa dijawab karena terbatasnya waktu. Afan, pertanyaannya di luar tema. Bagaimana hukumnya jika seorang non-muslim berbicara salam, mengucapkan kalimat istighfar, tahmid, tasbih dikarenakan berada di lingkungan orang muslim? Pertama, kalau dia mengucapkan assalamualaikum kepada kita dengan ucapan yang jelas, assalamualaikum, jelas dan benar, maka boleh kita jawab waalaikumsalam. Dan meniatkan waalaikumsalam itu adalah hidayah. Semoga keselamatan tercurah atas dirimu dengan cara diberi hidayah untuk masuk Islam. Adapun kalau umpamanya ucapan salamnya itu diplesetkan, baik sengaja atau tidak sengaja. Seperti di zaman Aisyah mendengar Yahudi menyatakan assalamualaikum. Assalamnya diplesetkan dengan apa? Assam. Makna sam adalah racun. Sengaja. Ya. Maka cukup dijawab waalaikum saja. Tanpa saja waalaikum. Sebagaimana tuntunan Nabi ketika Aisyah menyatakan mendengar assalamualaikum waalaikumsalam walanatullah, terus ditambah semoga racun terlimpah kepada laknat Allah, murka Allah, dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu begitu, hai Aisyah, cukup jawab dengan waalaikum. Jadi kalau umpamanya salamnya jelas, balas dengan waalaikumsalam, tapi niatkan itu adalah hidayah, ya. Bagaimana kalau dia istighfar, astagfirullah, alhamdulillah, innalillah, ya biarkan, semoga itu menjadi pintu hidayah bagi dia. Betul ada, ya, saya ada kawan, saya menduga dia Islam. Kumaha Pak Haji Damang, alhamdulillah, tapi kamarnya innalillahi Pak Haji itu, astagfirullahaladzim gusti, pangeran agung, abdi dosa Pak Haji, mudah-mudahan abdi tiasa tobat. Ari yeuna dilihat ngajeblak salim. Ini teh Islam atau bukan? Saya ragu gitu ya. Suatu saat ketemu. Dari mana? Dari gereja. Eleuh geuning lain muslim. Tapi kalau obrolan alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, innalillahi itu selalu meluncur dari mulutnya. Bagaimana orang yang seperti itu? Ya begitu. Artinya apa? Dia tetap kafir. Ucapan tasbih, tahmid, istighfar dan yang lain-lainnya tidak membuahkan pahala bagi dia karena dasar dari akidahnya masih belum lurus. Dia masih kafir. Dan kalau masih kafir, seluruh amal ibadah apapun bentuknya, baik ucapan lisan ataupun perbuatan, itu ditolak oleh Allah. Allah berfirman.